pendapat tamu sahabat saya ini bukan belajar ilmu, tetapi belajar wani tenang bora kowe ngono lho. Jadi kalau Anda pinter mengenai Rasulullah, gawe disertasi iki Sayyidina Umar takon kowe jogakan elok nagar kan iki. Kan gitu. Sekarang orang pinter sekali tapi tidak melaksanakan. Orang ngerti banget mengenai apa-apa tapi pertanyaan adalah kamu tuh nek Jawa Timurnya aku ini melu melu agak kan itu kebian ngomong doa Rasulullah begini begitu begini begitu tapi Anda tidak jelas ikut atau tidak. Lebih bagus mana Anda menguasai seluruh Al-Quran dan segala macam tafsir tapi hanya itu yang Anda lakukan dalam hidup, atau Anda cuma dapat 1-2 ayat tapi kok lakoni tenang. Nah kalau yang kedua ini sahabat saya yang tukang makan semprong ini. Jadi kalau saya pernah ngamen di Filipina, di Amerika, makan semprong, makan silet, makan bulam itu, seandainya saya mengalami kecelakaan pada waktu, yang dosa dia. Karena dia yang mengajari saya itu. Ini Pak Ismail sekarang hidup di Tambunan. Tambunan itu bukan Batak. Tambunan itu sebuah daerah di Kinabalu, Sarawak, daerah Sabah, Kalimantan Utara, dekat dengan Filipina, ya, dekat dengan Mindanao. Jadi teman-teman sekalian, nanti kita belajar bersama. Orang yang berjaya, berjaya itu bahasa Malaysia, sini sukses ya. Orang yang lulus hidupnya bukan orang yang banyak ilmunya, tapi orang yang mungkin hanya mengetahui satu ilmu, tapi dia berani mati untuk mengerjakannya, kan gitu, untuk melaksanakannya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan dianggap kalau saya berkewajiban ngomong begini itu parameter bahwa saya pinter atau lebih alim dari Anda, bukan sama sekali. Karena Anda harus cek yang mana yang saya laksanakan, yang mana saya tidak berani melaksanakannya. Jadi kita ini mencari mujahid, tidak hanya mencari orang pandai, tidak hanya mencari orang alim, tapi kita mencari mujahid. Pak Muzamil, itu dalam Al-Quran urut-urutannya kan, innal ladzina amanu wajahadu apa? Bahajaru wajahatu itu apa ya mikrofonnya? Ini metodologi. Jadi orang itu harus mengalami semester-semester yang transformasinya semakin unggul. Innaladina amanu. Innaladina amanu wahajaru wajahatu. Jadi beriman dulu. Ya. Berhijrah. Berhijrah itu artinya dari tidak tahu menjadi tahu. Salah satunya dari ora wani dadi wani. Gitu ya. Oh, ini, ya. Jadi hajaru itu luar biasa maknanya, luas sekali ya, Pak. Tidak hanya pindah tempat, tidak hanya pindah kos, tidak hanya pindah kota, tapi pindah dari sesuatu yang belum menjadi sudah, gitu ya. Jadi ada hijrah mental, ada hijrah intelektual, ada hijrah geografis, ada hijrah kultural, ada hijrah spiritual, kan begitu ya Pak ya. Setelah amanu wa hajaru wajahadu. Jadi kalau Anda belum latihan hijrah-hijrah, misalnya Ramadan itu Anda hijrah dari kebiasaan makan pagi sampai sore, makan, Ramadan Anda berani berhijrah tidak makan dari subuh sampai maghrib, itu suatu bentuk hijrah. Kalau Anda belum latihan hijrah, kalau Anda belum, kalau cara Jogja belum Malioboro, gurung dadi wali sing ngumboro, Anda tidak akan masuk ke daerah kemuliaan atau karomah, yaitu jalan Margo Mulyo. Sebelumnya Margo Utomo, terus Malioboro, Dadio Wali Sengumboro, baru Margo Mulyo. Kalau sudah Margo Mulyo, Anda sudah mendapatkan derajat tinggi karoma, Anda baru masuk dari kantor pos selatan namanya Jalan Panguraan. Nah Panguraan itu orang yang sudah tidak mikir lagi, pokoknya asal dia berbuat berarti perjuangan, pokoknya segala sesuatunya untuk Allah dan Rasulullah, kan gitu. Nah, itu namanya Jalan Panguraan. Wis ora mikir-mikir mati ya ben. Nah itu orang yang paling panguraan di antara teman-teman saya ini Pak Ismail ini. Nah, nanti kita cerita, jangan mencari ilmu dari dia, tapi tanya dia petualangannya bagaimana, keberaniannya bagaimana. Kok bisa orang yang digontor tidak lulus sama sekali malah jadi kiai besar di Malaysia? Padahal menggontor lebih bodoh raka ruang. Menjukam hukum, jukam gundal-gundul. Di gontor itu ada kelas 1. Kalau yang 1A itu namanya kelas akselerasi, 1 naik kelas 3, naik kelas 5. 1B itu yang paling pintar saya misalnya. Yang cerdas istimewa kelas 1B. Baru nanti agak sedengan C, D, E, F. Ini susah bayangin dong. Nah ini G, G. Jadi awal G, awal itu satu. Nanti Sani, Sani A, Sani. Terus nanti Salis, Robi, Khomis, Sadis gitu ya. Nah Sadis itu artinya 6 gitu, 6. As-Sadis, As-Sadisah gitu. Nah beliau ini satu G coba. Gue misalnya rapot, gue mau rapot, jadi rapotnya ini. Ya lah, F itu bayangin lah, A, B, C, D, itu harus kebak lah gue. Nah, nanti F harus mantap kertas misor lagi, G, G, G, misor CW lagi. Ya, ya, itu nanti kita punya banyak kisah-kisah, karena Anda jangan hanya belajar kepada kata-kata, Anda harus belajar kepada sirah Rasul, tidak hanya kepada sunnah Rasul. Sirah itu adalah perilaku kehidupannya, pertimbangan-pertimbangannya, keputusan-keputusan konkret yang tidak bisa dipelajari lewat kata-kata kecuali Anda mengenali perilaku itu gitu. Oke. Gitu ya kira-kira ya. Bersabar dulu Pak Ismail. Nanti saya enggak akan buka rahasia sampai se dalam-dalamnya karena ya nanti disebut komunis sampean kalau saya terus-terusin. Nah, ini saya kenalkan beliau Ustaz Hadik Ismail, aslinya Ismail B. Malakalu, ya. Beliau dari Odonara. Odonara. Itu Pak Toto punya pengalaman di sana di Odonara. Terus ibu Ismail dari Malang, ya. Namanya Pak Ismail. Dwi Sulistiorini. Ah, Dwi Sulistiorini. Jadi pokoknya anaknya Pak Ismail ini kalau perempuan dikasih nama Jawa, kalau laki-laki dikasih nama yang serem. Nama anak pertama Abdul Malik Kaddafi. Abdul Malik Kaddafi. Kedua Abdul Qahar Muzakkar. Abdul Qahar Muzakkar. Ini tiga Harum Zakar ya. Oke. Ayatullah Khomeini. Nomor tiga Ayatullah Khomeini. Dia gue bapaknya gendeng tau gue. Oke apa dan jenengnya Kaddafi, Qahar Muzakkar, Khomeini. Terus yang perempuan Sofia. Sofia kalau paking ya. Al-Kausar. Pasal lili rabbika wanhar. Israfil. Terakhir. Israel. Jadi putra terakhir dia yang insya Allah besok-besok akan meneruskan pesantren beliau di Sabah itu adalah Muhammad Israel. Jadi Israel ada dia. Mana Israel? Israel, berdiri Israel. Israel. Gue ono opone gue. Gue Israel gue. Tadi saya tanya sama bagaimana kau mulut kau kasar begitu bisa punya anak lembut kayak begitu. Dia bilang, gitu. Ini lembut sekali orangnya. Sementara bapaknya tuh Masya Allah. Wabah disentak, setan disentak, malaikat disentak. Kamu, berdiri kau, boleh jalan, boleh, coba cepat, baca. Waduh, bawa rekar wiki, pokoknya jantung kerap. Itu Pak Ismail. Melawat Sabah kan, semua anak-anak saya cuti, libur, menyambut Cak Nun kan. Oh, waktu ke Sabah. Waktu ke Sabah itu. Mikrofon aja satu, pinjam. Nah, ini hidup ini kita mempunyai prinsip. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu prinsip ialah menghormati tetamu. Jadi datanglah tetamu saya yang saya sangat sayang dan saya sangat rindu, Cak Nun ini dengan istrinya ke tempat saya di Malaysia. Hari itu anak saya semua harus kerja dan semua harus mengajar, cucu-cucu saja semua sekolah. Saya perintahkan hari ini harus cuti kamu semua. Untuk menerima tetamu yang saya sayang. Iya, itu karena menghormati tetamu. Jadi semuanya tidak penting. Iya kan? ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya bertindak itu atas dasar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya nakal, bukan saya melanggar, tapi saya menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimarahi direkturnya, kepala sekolahnya. Itu anakku itu libur itu sekarang. Karena tamu, sekolah gak penting. Gak usah, datang kau. Ini kita kerja apa? Kerja mana direkturmu? Sini, tokekmu mana? Tokek, gak penting, gak ada kantor, gak masalah di dunia ini. Ini ada tamu ini. Pengetan. Terus ada si yang belum nikah siapa? Al-Qasar belum nikah, datang, disuruh datang. Dan calon besannya juga disuruh datang. Bilang, ini anakmu sama anakku ini bodoh ini. Cinta-cinta terus dari dulu. Tidak nikah-nikah. Bodoh ini mereka berdua. Ayo, bilang bodoh. Anak besan di anak ini. Oke, teman-teman sekalian. Itu kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi mari kita belajar hidup. Tolong Anda semua ikut menggali. Jangan tanya mengenai ilmu. Ilmu akan keluar dengan sendirinya ketika kita memerlukannya. Jadi ibarat Anda belajar Quran, pertama Anda kira aja, belajar lagu aja sebisa-bisanya. Nanti di tengah lagu kan Anda punya problem tajwid, terus belajar tajwid. Terus punya problem makhraj. Ya toh? Belajar makhraj. Nanti di tengah qiraah Anda punya problem lagu sorob misalnya untuk pemaknaan, Anda belajar lagu sorob. Jadi bukan belajar grammar dulu baru berbahasa Inggris. Tapi terus pokoknya tabrakan bahasa Inggris sak iso-isone wis. Engko di tengah jalan kan Anda akan ketahui apa yang Anda perlukan untuk memperbaiki tata bahasanya. Kira-kira gitu ya. Nah, Pak Ismail, ini Pak Muzayyin ini beliau sahabat lama juga dari Gontor. Karena Pak Ismail ini, saya sama dia ini trio. Tolong ceritakan sedikit, tolong ceritakan. Ini supaya Pak Muzayyin jelas fungsinya dalam hidup kita itu. Oh, iya. Ini saya dari Flores, Cak Nun dari Jombang. Ada kawan saya lagi satu dari Jombang juga, dan kawan-kawan saya yang lain. Ini orang yang taat, jadi memang kami tidak berapa rapatlah di pondok. Ini kami ini orang paling hebat. Hebat kami ini main bola. Oh, saya pemain tengah, striker. Oh, ini wing kanan. Satu Haziq itu dia midfield. Tapi karena kami waktu itu muda-muda, kanak-kanak, tapi lincah, hebat sekali. Kalau bola sudah dioper oleh Haziq pergi ke Cak Nun, Cak Nun bagi pada saya, memang saya tetap kasih golnya. Memang hebat. Tapi kadang-kadang saya main-main lagi itu. Bola dikirim oleh Haziq kepada Ainun, Ainun kepada Ismail, saya bawa dulu. Dekat gol, saya tidak kasih masuk. Saya bawa lagi pulang, top. Kasih dulu lagi. Kan orang penasaran, penonton banyak. Wah, kenapa itu? Wah, kasih Ainun lagi. Ainun kirim pada Haziq lagi. Haziq kasih Ainun lagi. Bagi pada saya. Bersama main-main lah. Memang gol punya. Assalamualaikum. Baru tendang. Wah. Itu hanya sekedar persembahan. Permainan. Untuk mereka itu senantiasa mengingat kita. Bukan menangnya. Tapi persembahan permainan itu. Sehingga mereka kenang selama-lamanya. Oh, si hitam. Rupanya lincah. Nah, begitulah. Jadi saya dulu. Terus seperti tuan-tuan ini. Sama saja kita ini. Saya mentuk. Muka-muka tuan-tuan ini seperti muka saya juga. Karena tidak banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tidak banyak menghafal hadis. Tetapi taat. Sama dengan saya. Tapi taat. Apa kata Allah, kita ikut. Apa kata Rasul, kita ikut. Ya, kita enggak hafal-hafal itu. Menghafalkan susah. Saya di pondok itu macam Cak Nun beritahu. kelas yang paling rendah, G. Kelas G ini memang gak menghafal punya, main-main saja. Ya. Bukan menghafal lagi, menulis pun malas. Jadi tukang menulis, kalau saya punya pelajaran, kalau menulis tuh, Cak Nun tukang nulis. Wah, tulisan dia cantik. Menghafal, mereka hafal saya dengar. Wah, mereka menghafal saya dengar. Pun susah menghafal. Tapi karena kejujuran. Ya. Ada kata Ronggo Warsito kan. Itu Ronggo Warsito itu orang Jawa. Bukan orang Flores. Orang Jawa. Jadi dia bilang, Surodilo Joyo Ningrat Lepur Gening Pangas Tuti. Wah, becek ketiti Olo Kotoro. Oh, saya hafal tuh. Hebat. Ini coba tuh. Hebat kan? Hebat kan tidak tuh? Surodilo Joyo Ningrat Lepur Gening Pangas Tuti. Wah, hebat. Ya, cukup satu kalimat itu untuk bekal di Malaysia. Jadi begitu. Itu baru kalimat Jawa. Belum lagi kalimat Al-Quran. Kalimat Al-Qurannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu selalu saya lihat. Tengok diri saya. Menunjukkan Allah sangat sayang kepada saya. Saya adalah kekasih Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena ayat ini diturunkan di Madinah. Ayat orang-orang pilihan baru dipanggil. Jadi orang bilang dulu wali-wali. Eh, saya pun wali. Ya, saya pun wali. Karena Allah sayang pada saya. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sangat pada sangat-sangat sayang kepada kita. Allah ingatkan dengan firman-Nya, isbiru, bersabarlah. Wasobiru, kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada di dalam perbatasan. Perbatasan sangat luas, tetapi paling penting perbatasan nafsu. Wattaqullah, konsisten. Takwa pada Allah. Tawakal pada Allah di dalam perjuangan. La'allakum tuflihun. Pasti kamu menang. Alhamdulillah. Gabungan bahasa Jawa. Gabungan Al-Quran. Menjadi langkah hidup saya. Saya boleh ubah keadaan. Begitulah malam ini saya diperkenalkan oleh sahabat saya yang memang hebat. Karena dia hebat, akhirnya saya pun ikut hebat. Iya kan? Bersahabatlah orang yang baik dan hebat. Kamu akan jadi baik dan hebat. Konsistenlah dalam perjuangan. Jangan menjadi pengkhianat. Pasti kamu akan menang. Jadi kita ingat tuh, konsisten di dalam perjuangan. Warobitu, berhati-hati, waspada. Hebat sekali firman Allah pada orang-orang yang disayangi, dicintai, dikestau, ispiru. Hidup perjuangan ini perlu kesabaran. Banyak orang yang akan melawan kita, bertentangan dengan kita. Diulang lagi, wasobiru, kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada. Waspada ini hati-hati. Karena kadang-kadang kehancuran dari dalam. Kadang-kadang kehancuran dari luar. Jadi kita mesti tahu. Wattaqullah. Yaitu kita konsisten berdasarkan kepada hukum-hukum Allah. Dan telah dicontohkan oleh Rasul. la'allakum tuflihun. Pasti kamu menang. Pasti kamu berjaya. Alhamdulillah. Nah, kalau la'allakum itu kan kalau umum menerjemahkannya mudah-mudahan. Nah, Pak Ismail enggak mau. Mau aku nah, mudah-mudahan ya. Gitu ya. La'allakum ini firman Allah. Jadi bukan mudah-mudahan. Iya. Loh, siapa kan boleh terjemah suka hati dia? Iya kan? Kamu boleh tafsirkan begini, suka hati pula. Tetapi saya boleh tak pasti, karena itu firman Allah. Tuflihun, pasti kamu menang. Insya Allah kita menang. Masa Allah bilang mudah-mudahan ya? Ya, ya. Mudah-mudahan tuh belum tentu. Pasti, tentu. Iya kan? Mudah-mudahan tuh belum tentu. Pasti, tentu. Gini Pak Ismail, saya tadi itu tanya, karena Pak Muzayyan ini kan gini, jadi Pak Ismail itu kan punya, jadi ketika belum ada tim work di sepak bola, kami bikin sendiri tim work 3 orang itu. Jadi kita bosan menang. Jadi klub kami itu namanya Tunas Harapan. Tunhar. Bikin Tunhar. Itu kita selalu menang, lawan Dewan Guru menang, lawan klub manapun menang, sama keluar pesantren menang, di Ponorogo kami juara. Karena pokoknya cukup 3 orang, yang lainnya bukan lari-lari aja lah. Ini cukup 3 orang. Gitu. Iya. Kami masih sangat muda, masih umur 15, 14, 16 itu paling. Jadi kita masih sangat kuat, pramuka juara, semua juara. Nah, ketika saya diusir dari Gontor, hancurlah hati dia. Hancurlah dia, akhirnya dia tidak kerasan lagi. Tidak kerasan di Gontor, dia bilang sama Hadik, Hadik si midfield tadi. Di Gontor itu tidak ada jasa. Tidak ada bukti Anda sudah lulus atau tidak, cuman ada apa Pak Mamuzayin? Keterangan ke, surat keputusan surat keterangan surat. Lulus naik kelas naik, surat keterangan itu naik kelas ada fotonya tapi tidak ada fotonya. Nah akhirnya Ismail keluar dari Gontor karena kehilangan saya dan Hadik ya. Terus mengeluh sama Hadik saya malas sudah sekolah di Gontor saya tidak mau saya senang di Gontor karena main bola. Iya kan? Iya. Bukan pelajaran kan di mana-mana boleh dapat. Tapi kan main bola yang trio ini kan tidak dapat di mana-mana. Begitu. Jadi akhirnya dia mendaftar sekolah di Malang karena tidak punya surat menyurat. Hadik bilang ya sudah, kau bawa lah di suratku ini. Iya. Nah, ada surat keputusan kelulusan itu kelas 3, namanya Hadik Azim. Terus dia daftar di PGA Malang yang daftar Pak Muzayin. Pak yang mendaftar Pak Muzayin. Dia ini pun anak Gontor juga. Pak Muzayin tahu namanya Ismail kok mendaftar pakai Hadik. Kan memang begitu. Ada enggak? Ini yang penting kita maju. Kita terabas saja apa yang berada di depan. Yang betul, yang pentingnya benar. Suro diro joyoni. Lebur dening pangestuti. Kok hanya surat saja? Apa itu surat itu? Iya kan? Lebur dening cuma itu. Begitu. Jadi akhirnya namanya di Malang adalah Hadik. Dikenal sebagai Hadik. Cuman toleransi sama dirinya sendiri ditambahin namanya Hadik Ismail. Nah Hadik Ismail sampai ke Malaysia sampai ke Sabah di sana ini Ustadz Kiai Hadik Ismail. Nah pelan-pelan Hadiknya mulai dikurangi supaya tidak supaya enggak supaya sama Hadik juga toleran. Nah cucunya baru dikasih nama Hadik. Hadik Ismail. Nah begitu. Jadi ini enggak jelasnya orang bang. Oke nanti kita gali satu persatu Pak Ismail. Kita gali. Subhanallah Akbar. Insyaallah. Nanti kita gali satu persatu. Jadi yang nomor satu pada dia adalah keberaniannya untuk menerobos sesuatu yang mustahil. Jadi beliau ini hidup 80 km dari Kinabalu, di mana orang Islam tidak boleh hidup di situ. Di sana semua orang Dayak Kristen dan tidak boleh ada orang Islam. Nah, tapi saya ubah daerah itu menjadi Islam. Ya hebat sekali. Kalau bapak-bapak nanti pergi ke Malaysia, saya selalu keluar dari iklan televisi sebagai contoh dakwah. Ya. Saya ke sana, tempat yang saya pergi itu, orangnya semua putih. Saya satu orang yang hitam. Semua mereka rambut lurus. Saya satu orang yang rambut keriting. Kemudian, mereka anggap orang hitam rambut keriting itu pengait. Pengait artinya tukang potong kepala. Kemudian, mereka sama sekali tidak pandai berbahasa Melayu. Itu hebat. Mereka menyembah pokok-pokok, batu-batu besar, itulah Tuhan mereka. Tapi karena kita ini, saya katakan tadi, kita boleh terobos. Boleh itu maksudnya bisa. Bisa. Kita boleh terobos. Halangan apapun juga, yang penting itu betul, insya Allah hari ini tidak boleh, besok boleh, lusa boleh, dan pasti boleh. Pak Ismail, ya. Sebelum Kinabalu ini, saya kan pernah ke Adonara, ini kan ujung Flores ya. Itu tempatnya itu yang mengerikan karena pertemuan apa arus, ya. Jadi kapal yang di situ selalu tenggelam. Ya. Nah, saya tidak membayangkan kenapa Pak Ismail punya keinginan ke Jawa, ke Gontor itu, ke itu dapat risik dari mana ya? Oh, hebat itu. Sekali. Allahu Akbar. Dibuka rahasia sedikit demi sedikit. Saya ini seorang anak laki-laki hanya satu saja dan anak emas. Kemudian nenek saya, ibu saya sudah meninggal. Nenek saya tidak benarkan sama sekali. Tidak benarkan sama sekali untuk saya merantau. Jadi bapak saya minta secara baik, "Mak, Ismail ini kita kirim ke Jawa, sekolah di Gontor, sana bagus, begini, begini." Kata nenek saya, "Kau saja pergi sekolah lah, biar dia di sini saja." Disuruh bapak saya pergi sekolah, saya biar dia tengok saya di sana saja. Tapi namanya saya, bapak saya bukan cerita tentang sekolah. Dia cerita tentang Jawa. Oh, Jawa ada beca. Di Jawa itu ada sapi berjalan tak. Itu sapi yang bawa itu. Gerobak itu. Ada andong lagi. Oh, kereta kuda. Oh, ada THR. Oh, cerita-cerita memang menarik lah. Nah, ada kereta api. Mana ada kereta api di Flores? Mana ada beca, mana oh cantik di sana. Kalau di Jawa siang seperti malam, malam seperti siang. Oh, jadi kata bapak saya, kalau kita tunggu kapal memang kau tidak boleh pergi karena nenek mau tidak kasih. Tapi sekarang ini ada perahu layar yang saya akan kirim, kata bapak saya akan kirim kopra pergi ke Gresik. Ada 17 ton. Tapi berabunya di jauh. Kalau kau mau pergi Jawa sekolah, kau ikut saja perahu itu. Namanya bukan masalah naik perahu. Saya mau tahu Jawa. Saya mau tengok itu apa macam becak itu. Apa macam kereta api itu. Ya saya enggak tahu lah, ini orang primitif. Pelayaran saya dari Flores ke Jawa 41 hari di lautan. Di lautan kebetulan Masya Allah dahsyat. Kita nampak itu kalau biasa kalau ada orang yang biasa berlayar di lautan kan. Kita tak nampak pulau di sana ujung dunia. Langit saja. Situ langit, situ langit, situ langit. Ombak itu Masya Allah menggunung datang. Tapi sedikit pun tidak menggetarkan kita karena mau tengok Jawa tadi itu. Memang Jawa ini menarik. Memang hebat. Setelah saya sekolah dan membesar, kawan dengan janun apa semua, saya mau kawin dengan orang Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa kulitnya manis, rambutnya lurus, suaranya lembut. Wah. Dan itulah saya kawin dengan orang Jawa. Anak saya 9. Nah, jadi begitulah riwayatnya perjalanan saya itu. Nah, insyaallah kalau ini lain kali kita ketemu lagi. Saya dengarkan ibu dulu enggak mau sama Pak Ismail. Oh iya. Waktu itu ibu baru kelas 3 SMP. Jadi dia tidak mau dengan saya. Tidak mau ibu itu. Saya kira jelaslah kalau tidak mau. Jadi pale-palenya bilang, Rin, kue saktar saya kasih kenal kepada kawan-kawan di tentara, ada pepangkat lah. Ini gurunya pun datang ke rumah dia. Wah, kita ini ada saingan. Kita sudah sepatu koyak-koyak. Koyak itu artinya robek-robek. Ya. Celana di belakang ini tambal-tambal. Karena naik sepeda. Memang lama. Tapi dapat mengalahkan semuanya itu dengan doa. Ya. Dengan doa. Waktu itu pun ibu belum Islam lagi. Satu keluarga. Luar biasa. Allah takdirkan ibunya sakit tangan. Rematik. Sudah ke dokter berkali-kali tidak sembuh. Jadi dia tanya, Pak Ismail, ini saya, tangan saya ini susah. So makan obat kok sakit terus. Macam-macam tidak. Oh, jadi apa? Obat lagi kecuali minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, sembahyang pun enggak pandai. Bagaimana cara mintanya? Wudu, beli telakum, sembahyang Allahu Akbar, mohon doa. Pakai bahasa Jawa pun boleh. Sembuh tangannya. Akhirnya jadilah menjalankan syariat Islam. Pelan-pelan anaknya pun ikut satu. Karena saya gurunya. Anak-anaknya di saya mengajar juga di SD itu, tapi saya guru. Wah, alhamdulillah. Setelah ibu ini tamat kelas 3, mau naik SMA, bapak dan ibunya tanya, Pak Ismail, ini hari ini mau ke SMA, kemana ya, mau masuk? Oh, memanglah kita ini kan pintar. Kesempatan, ambil modus. Memang pintar. Apa jawab saya? Oh, paling bagus bu, ada SMA Muhammadiyah. Karena SMA Muhammadiyah, pertama dekat rumah saya. Saya boleh tengok ke lapang dia itu tiap hari kan. Nah, yang kedua, biar pendidikan langsung agama Islam di SMA Muhammadiyah. Oh, waktu itu sudah diterima dan plonco ya, plonco. Ada masa perkenalan, mapram. Dia mulai, dia mesti tanya pada saya, Pak Ismail, kami ini disuruh buat ucapan dakwah ini. Pidato. Bagaimana? Oh, senang saja. Sini. Apalagi ajar orang cantik ini senang saja. Saya ajar dia pendek saja. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'murun. Itu ayat berapa deh ya? Ayat berapa deh? Kuat sini, kuat-kuat. Ali Imran ayat 110. Itu coba. Itu ayat pengikat. Sampai saiki dapat cucu pun ingat terus. Nah, coba. Jadi tuan-tuan, ayat Al-Quran ini luar biasa. Astagfirullahaladzim, coba baca Al-Quran itu. Al-Quran ini kalau dibacakan kan, hati siapapun boleh cair. Ingat Umar bin Khattab kan, bagaimana dia masuk Islam itu? Cair hatinya. Toha ma'anzallah. Cair hatinya. Akhirnya jadi Islam. Yakinlah. Yakinlah. Mudah-mudahan saja kita semua pegang teguh Al-Quran ini dengan ada contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kisah beliau. Kalau tadi dipertanyakan tempatnya di ujung timur yang begitu bahaya, tetapi tahun 65 itu bayangkan kalau dari sana menuju ke Jawa, ke Ponorogo itu betapa sulit dan beratnya. Tapi berkat istiqomahnya dalam niat, maka sampailah ke Jawa, bahkan bisa merengkuh gadis idaman yang kebetulan tetangga saya juga tuh. Saya tambahkan sedikit tadi, karena hebatnya niat dan kuatnya semangat itu, digontor itu, mandi aja enggak main-main. Kalau kita mandi itu kan di kamar mandi, kita nimba, kita kumpulkan airnya, kemudian kita pakai mandi. Beliau tidak, enggak tanggung-tanggung, nyemplung. Nyemplung sumur. Sehingga teman-temannya yang mandi itu sisa yang dipakai ini. Ada saja alasannya. Ember, apa ember atau apa ya? Timbah-timbah. Nah, itu dimasukkan dengan sengaja. Dia alasannya ngambil. Padahal maunya nyelam di situ mandi itu. Inilah hebatnya. Maka tidak heran kemudian mendapat sang gadis pujaan itu dengan mudah, walaupun dengan modus juga gitu. Maaf saja bahwa ibunda Ismail ini sekeluarga dulu non muslim ya, tapi karena yang tadi hebatnya ini, ya hebatnya ini kemudian alhamdulillah bisa mengambilnya, bahkan seluruh keluarganya. Inilah berkat perjuangan yang hebat, yang mudah-mudahan juga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Saya tambah satu lagi, ilmu. Dahulu kami sekolah di Gontor itu, kami luar Jawa ini paling tidak suka dengan orang Jawa. Iya. Kami anggap orang Jawa di mana-mana pun dia perintah saja. Iya. Jadi kami ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari Flores, macam-macam kami. Jadi kami menggerutu lah kan? Jadi menggerutu. Saya bilang, saya boleh perintah orang Jawa. Kau pula dari Flores boleh perintah orang Jawa. Orang Batak pun tidak boleh. Wah, orang Madura pun tidak boleh. Iya, saya boleh perintah. Bagaimana? Kawin dengan orang Jawa. Saya suruh adik tolong buat air. Ah, kan perintah sudah tuh kan. Hanya saja kalau belajar itu memang malas. Apa sekolah lama-lama. Saya pun heran. Ya saya memang heran. Saya belajar kan. Orang yang akhirnya jadi profesor, hafal pendapat iman itu yang lulus. Jadi bagus lagi, tak payah apa-apa panjang-panjang. Gimana Pak? Ya, di samping kalau pengakuannya tidak mau sekolah, malah sekolah itu. Sebenarnya ada yang dia keberatan sekali. Apa-apa konsep itu justru Cak Nun yang diminta, kalau pidato. Yang nuliskan Cak Nun. Alasannya tulisannya bagus. Padahal ini memang tidak bisa menulis. Jadi baru-baru ini Cak Nun pergi Tambunan bulan lepas tuh. Pergi Tambunan. Memang rupanya kalau kita rindu kan, Allah datangkan. Subhanallah. Kan susah menjumpai Cak Nun ini kan. apalagi membedakan susah betul. Tiba-tiba ada telepon, saya mau pergi Tembunan tanggal 21, kau kemana? Ada apa itu? Dia bilang tidak, saya hanya jumpa ente saja, urusan presiden apa semua tidak ada, untuk ente. Hebat betul ini kan, artinya doa saya itu dikabulkan. Saya kepingin pergi ke Sumobito, ke tempat Canun, karena saya kecil biasa main bola di sana. Jadi sudah tua ini, mana tahu umur kita kan, kita lawat sana, lawat ibunya, ya subhanallah, datang. Dua hari saja dia di sana. Nun, sabeng, ini saya sedang buat kaedah, kaedah belajar praktis Al-Quran. Insyaallah satu bulan anak-anak sudah pintar. Tapi saya mau ente punya tulis tangan. Tulis tangan. Saya ini presiden pun tidak pernah perintah saya, menyuruh saya buat kerja. Ini ente pula buat kerja, suruh saya buat kerja. Menulis lagi banyak, saya bilang. Iya, ini hasil pemikiran saya. Jadi kalau ente tulis, kita kongsi. Share kan? Iya kan? Subhanallah. Dia tahu, ini kalau saya tidak tulis, berarti tergendala. Tahu tergendala kan? Terhambat, memang tidak boleh buat itu. Jadi akhirnya dia bawa pulang untuk ditulisnya. Jadi hebat kan? Tidak ada waktu bagi dia untuk menulis. Tetapi kata Allah, dia boleh menulis. Tulis juga. Hebat sekali. Semuanya ini tidak ada yang lebih hebat. Serah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harapkan tuan-tuan, adik-adik, saudara-saudara semua, marilah kita membangun Islam ini. Dengan kebenaran, dengan kekuatan, jangan kita jadi pengkhianat. Istiqomah kita di dalam perjuangan. Insya Allah, kita akan melahirkan generasi-generasi yang boleh memimpin kita, sehingga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Oke, sebelum Mbak Fia biar menyelingi dengan lagu sama Kiai Kanjeng, gini. Jadi waktu saya diusir, dia hancur hatinya. Yang hancur hatinya paling tidak tiga orang lah ya, Hadid, Ismail, sama banyak teman-teman saya yang paling dekat, teman-teman yang sekolahnya kacau semua. Jadi ada namanya Muhammad Tauhid. Muhammad Tauhid itu putranya Pak Kiai Sahal. Gak pernah naik-naik kelas juga. Tapi dialah yang menangisi saya ketika saya angkat tas, naik dokar, pergi dari pondok. Nah saya pergi dari pondok, rupanya pembesar-pembesar di Gontor tahulah hatinya dia. Ini sangat dibutuhkan. Dia panggilannya di Gontor Sarwo Edi. Sarwo Edi itu jenderal pahlawan tahun 1965. Jadi dia panggilannya Sarwo Edi. Sampai sekarang teman-teman Gontor masih manggil dia Sarwo Edi kan itu. Nah terus dia diangkat jadi kepala keamanan. Sebelah ini Gontor gila, Ismail jadi kepala keamanan. Habis itu nanti barangnya Nana itu. Jadi dia sudah jelas ya, miskin, menderita, gak punya apa-apa, dari daerah primitif Nun jauh di timur sana, naik jadi kepala keamanan. Jadi saya di Gontor itu, teman-teman sekalian, yang Anda tidak akan pernah mengalami, kami makan itu lari, karena waktunya cuma setengah jam, kita lari dari kamar ke dapur, dan satu dapur sekitar 600 orang, karena jumlah santrinya bisa sampai 5.000, itu kita lempar piring, dan itu harus lari, tidak pakai sendal, untuk hanya mendapatkan nasi dan sayur tewel, dan sepanjang hidup sayur tewel, tok. Ya? Tiap hari. Kalau pagi enggak, sayur. Kalau pagi kita pakai ampas kelapa, itu dikasih garam sama lombok. Ah itu lauknya. Ampas loh tapi. Nah itu namanya mbok bi. Jadi mbok bi itu sangat terkenal. Pokoknya Mbok Bi itu kerjanya ampas itu setelah diparut itu yang hasil santannya tidak untuk santri, entah untuk siapa. Tapi ampasnya untuk santri. Jadi kita, saya tidak percaya sama gizi sejak itu. Karena apa? Gizi apa? Gizi apa? Wong ampas campur garam tiap hari sama tewel. Jadi saya nggak percaya. Sampai sekarang saya tetap nggak percaya sama teori-teori gizi. Bukan karena saya nggak ilmiah, tapi aku ngalami dhewe apa gizi. Apa? Eh? Iya. Jadi terus... satu kamar itu sekitar 40 orang mas, 40 orang satu kamar ya di pesantren itu. Nah kami itu siwer itu anak-anak kecil yang umurnya standar dengan kelasnya. Jadi kalau kelas 1 mualimin di konter itu berarti umur 13 ya, nanti tamat umur 15, setelah masuk mual alia umur 16, tamat umur 18, kira-kira gitu ya Ustaz ya. Nah kalau siwer itu tidak boleh ngerokok. Peraturannya sangat ketat. Kami siwer. Kalau yang sudah gede-gede baru masuk kantor, itu dia kibar. Kibar itu orang-orang yang sudah besar. Yang kelasnya jauh di bawah umurnya. Gitu. Ya, makanya siwer ini menang terus. Karena kita sedang peak time. Gitu ya. Sedang puncak energi, puncak kreativitas, puncak. Jadi sepak bola menang, pramuka menang, apa aja menang. Kiroah menang. Tidak pernah ada kiroah selain kami yang menang. Gitu ya. Jadi saya tidak pernah kalah soal kiroah selama saya di kantor, dan dewan juri udah putus asa. Ini melok naga, melok wis, juara wis. Melangnya wis. Gitu ya. Nah teman sekalian, dia jadi keamanan. Jadi struktur sosialnya gini, kalau kami orang-orang bawah itu meja, satu meja. Mejanya ada kantungnya, jadi di tengah meja nanti bisa dikei, apa, bisa untuk dibuka separuh. Di dalam meja kantung itu piring campur sabun, sikat gigi, buku, pakaian tadi siji. Yuk ditutup sinau, gitu ya. Nah, yang orang kaya itu punya lemari tinggi. Ada trap-trapnya, ini untuk ada tingkat-tingkatnya, ada untuk pakaian, ada untuk buku, ada untuk alat dapur, alat kamar mandi atau tempat sendiri. Nah, ini sumber bencana. Kita yang masyarakat meja rendah itu selalu sakit hati kepada yang mejanya tinggi. Dan orang yang paling sakit hati adalah Ismail. Wong dia tidak pernah meja selama di kantor. Saya sama dia itu tidak pernah punya meja, tidak pernah punya kasur, jangan kasur, tikar pun kita tidak punya. Pokoknya orang sudah tidur, baru kita cari-cari di mana yang kosong. Nah, ada sela-sela di situlah kita melungker. Jadi saya selama di pondok, apalagi Ismail, saya aja kayak gitu. Saya yang cukup kaya ya. Jadi saya bayangkan dia. Dia itu udah. Saya gak pernah melanggar, dia melanggar terus. Karena kemiskinannya. Nah, selama di pondok saya gak pernah melanggar. Satu kali pelanggaran politik saya langsung diusir. Karena demo besar-besaran. Terus dia digundul terus. Jadi kalau melanggar itu tingkat-tingkat mas. Kalau hukuman ringan nyapu. Atau nyapu gedung agak lebih luas, ntar disuruh apa, puncak pelanggaran yang masih ditolerir itu gundul rambutnya. Terus kalau melanggar lagi yang sifatnya mau akhlak, itu tidak ada kompromi, diusir. Nah yang diusir itu yang melanggar akhlak sama politik. Nah Ismail ini pelanggarannya gundul terus, jadi dia sepanjang di pondok itu gundul lagi, banyak digundul mana, digundul terus. Tapi dia tidak pernah gundul selama di kantor. Kenapa tidak pernah gundul? Karena setelah gundul dia pergi sekolah lagi. Loh kok rambutnya ada? Ya karena rambutnya keriting kental itu kan, jadi dipasang-pasang lagi sama dia. Ya. Dipasang-pasang lagi pakai lem dikit-dikit udah dia harus lagi. Itu semuanya. Jadi dia jadi keamanan. Nah, ini supaya saya cerita mengenai hal yang tidak akan mungkin Anda alami. Setiap orang harus belajar kepada masa silamnya. Nanti saya minta Cak Mas Toto Sabrang Helmi semua ikut menggali, dan Anda juga ikut menggali. Kata Sabrang, apa tadi kalimatnya Sabrang tadi? Brang. Kalimat apa itu berbanding lurus dengan kemampuanmu bertanya? Kan itu apa Brang? Lugi fatwamu awal mau. Jadi kepandaianmu itu berbanding lurus tidak dengan pengetahuanmu, tapi berbanding lurus dengan kepandaianmu bertanya. Semakin kamu pintar bertanya, berarti kamu punya kejelian punya kewaspadaan terhadap apa yang di depanmu, dan kamu menemukan pertanyaan-pertanyaan. Semakin kamu sanggup dan mampu dan pintar bertanya, semakin tinggi pencapaianmu, kan gitu. Nah, jadi nanti Anda silakan bertanya sama dia, karena masih sangat banyak yang kita bisa gali dari dia. Kalau cuma jadi orang pintar, gampanglah tinggal sekolah. Tapi satu G, anak buahnya tamatan Gontor semua di Malaysia. Pintar-pintar. Dokter, menteri. Begitu saya datang, telepon dia. Canun, datang, boleh ketemu kah? Gitu kan? Ustaz, saya pun kepingin ketemu dengan Canun. Bolehkah Ustaz, tahan dia di sini dulu, saya kasih makan dia. Di mana hotel dia mau? Ya, makanan dia saya sanggup, transport dia, mobilnya saya sanggup, asal kalau boleh Cak Nun tinggal dulu. Oh, menteri ini, dia menteri agama, tapi karena dia kawan apa juga menteri. Saya bilang tidak boleh Dato, ini dia harus segera pulang. Oh, saya kirim salam saja saya, mudah-mudahan suatu masa dia boleh ketemu. Terus dia beritahu pada saya, ini untuk sahabat saya. Saya bilang, saya tahu dia ini hebat. Bagaimana dia hebat? Kan turunkan Soeharto itu dia. Wong, aku gak tahu juga dia tahu. Iya kan, aku gak tahu kok dia tahu. Karena dia orang politik, jadi memang dia tahu. Jadi begitulah kehebatan orang-orang yang berjuang. Namanya kita berjuang kan, bangun pagi itu kita sudah menghadap tantangan sudah. Memang ada tantangan, tapi karena tadi itu, isbir ya ayyuhallazina amanu, kamu adalah kekasih Allah. Isbiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah tiro coyonin rat lebih beling panas tuti becek ketiti olah ketoro. Itu saja ilmunya itu. Ilmunya hanya begitu saja. Jadi saya ini hebat lagi nih. Satu lagi saya cerita tuan-tuan. Saya ini biasa makan beling. Beling saya makan, api itu saya kasih bunyi saja, mati. Bor kalau rokok ini kamu isap kan, saya kasih mati di sini saja. Wah, kan hebat kan? Kasih lihat ini, ada rokok. Jadi orang itu tanya saya, di mana kau belajar ini? Ilmu apa kau pakai ini? Saya tunjuk guru saya. Guru saya nama dia Abbas. Abbas itu sinting. Dia itu sinting. Rupanya sinting jadi guru. Karena dia ini, biasanya dia kalau di pondok itu, dia makan tuh kelapa itu, dia buka kaki giginya. Dia ahli reok lah. Kemudian itu habis buka semua, dia buang kelapa ke atas, dia teding tap, pecah. Hebat kau Bas, iya. Jadi apalah ilmu itu Bas, boleh makan beling itu. Senang, dia bilang, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Wah, saya coba. Saya coba. Masya Allah, hebat sekali. Sumum bukmun umyum, kok boleh kita makan beling? Itu dia gurunya sinting. Gurunya sinting. Tapi karena keyakinan kita. Jadi ilmu itu kita boleh dapat dari mana-mana saja. Siapapun membagi ilmu. Dan siapa saja, dari golongan manapun juga, dia itu ada di kulli syai'in maziyah. Dia mempunyai kelebihan. Itu orang yang disebut sinting itu memang benar. Memang benar. Jadi bukan main-main. Di lingkungan pondok itu ada yang namanya Abbas. Itu kondisinya memang dia, ya, tapi kita memang suka. kalau saya di Temunan tuh, tempat saya tinggal tuh, orang tidak berani tinggal situ sedak sama Nabi Adam. Iya, itu di tengah-tengah kota tuh. Kenapa? Tempat pembuangan makhluk-makhluk jahat. Jadi sana tuh orang-orang kampung sana tuh ada nama dia Bebelian. Jadi apabila dia ini ada jahat kan, di tempat buang di situ. Jadi semua orang takut. Orang datanglah saya, sempat kasih saya tanah sedikit untuk saya buat rumah, Pak. Oh boleh, tapi Ustaz, tanah itu jahat, tempat itu jahat. Bagaimana? Oh di sana itu bagaimana jahatnya? Jahatnya itu salah satunya setiap sering kecelakaan. Oh iya, mengganggu, mengganggu. Jahat itu kena makhluk halus mengganggu. Oh ya enggak apa-apa. Cobalah. Memang saya ini memang makhluk halus kawan saya kan. jadi tidak apa-apa. Subhanallah. Sekali saya tinggal di situ, tempat itu jadi cantik. Makhluk halus pun datang juga, tetapi tidak pernah nampak. Gaib kan dia. Gaib. Memang tidak ada. Jadi disitulah saya buat rumah, disitulah saya buat pondok, disitulah buat saya musola, dan anak-anak belajar. Orang banyak datang belajar. Begitulah semuanya karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita sama-sama mengharungi hidup ini dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Oke. Yang saya omongkan belum selesai. Jadi saya ini Mbak Novia. Jadi maksud saya dia jadi keamanan tadi itu kan tahu sendiri kan. Kalau yang lemarinya tinggi-tinggi kan berarti bapaknya kaya, dia selalu kirim makanan yang kering-kering, misalnya dendeng, serundeng, abon. Nah itu kan di luar jangkauan masyarakat umum. Lihat begini tawar tak bendino aku numangan dendeng. Jadi selalu asal ada kiriman hilang. Nanti pagi-pagi setiap anak itu loh kok ada makanan. Jadi kepala keamanan curi itu. Dendeng-dendeng itu dicuri, dibagi di meja-meja semua sekamar itu. Tuh. Tapi dia tanya dulu, kau dapat kiriman? Iya, Ustaz. Kau bagi-bagi itu sama teman-teman. Oh iya, siap-siap kita bagi. Ah, malamnya dicuri. Malam dia cuci. Sudah habis. Iya, dia bilang sudah dibagi, sudah dibagi, kata si yang dapat kiriman. Ditanya oleh kepala keamanan, sudah dibagi. Malamnya dicuri benar sama dia. Ambil, dibagi. Nanti dia lapor sama dia. Terus lapor apa? Makanannya hilang, Ustaz. Loh, kau sudah dibagi-bagi. Nah, biar saya bilang, ini memang saya begitu. Siapa yang pelit, memang jadi sasaran lah dia. Iya, habis datang makanan itu biasanya semua diletakkan di atas meja atau apa di apa meja itu anak-anak punya tuh almari, sikit sehingga habis. Tapi orang ini kan pelit kan, dia makan sendiri. Wah ini korupsi, dia makan sendiri. Orang-orang susah gak dikasih makan. Saya punya pendapat pada waktu itu, memang saya mau makan juga. Jadi kalau pergi sembahyang, orang lain boleh pergi, kita bagian keamanan ini boleh buat operasi. Melihat ini siapa pencuri-pencurinya, nakal-nakal, kita akan tahu. Sekali kalau sibuk buka almari dia, masih banyak makanan. Oh ini tidak boleh ini. Orang punya dia makan sendiri. Ambillah makanan itu, taruh di atas almari orang itu. Jadi nanti pulang sembahyang, dia ambil makan, lalu orang-orang itu ambil makan habis. Jadi biasa besok paginya itu, dia datang lapor. Ismail, Pak, saya punya makanan hilang. Loh, kemarin kau bilang sudah habis, sekarang kau hilang. Nah, begitulah. Memang, jadi dari situ siapa-siapa pun tidak menipu lagi. Datang makanan dia, dia bagi. Kemudian saya sudah membesar kan, saya belajar Sunan Kalijogo. Oh, rupanya dia begitu juga. Oh, iya. Kan, begitu juga dia ini. Sama kita ini sunan-sunan juga lah ini. Jadi saya baca riwayat Sunan Kalijogo, rupanya saya ini pun sahabatnya juga. Gitu, tangan sekalian. Masih sangat banyak bisa kita gali. Oke, teman-teman sekalian, bismillah kita teruskan sedikit sama beliau. Kalau saya melihat kehidupan Pak Ismail, Ibu, Mas Muzayin, dan teman-teman Gontor yang sekarang sudah masuk Abu Sittin. Abu Sittin itu orang-orang saya sendasi 6, jadi kepala 6, jadi 60 ke atas saya, Pak Ismail, dan Pak Muzayin, pinten sampean, Pak? 68 sampean, Masya Allah. Cik sehat walafiat, Alhamdulillah. Nanti saya kira enggak cukup kalau waktunya hanya malam hari ini, Pak Ismail, karena kita masih punya sesi-sesi berikutnya, sehingga saya kira tidak pantas bagi seorang pejuang untuk hanya kesini satu kali ini. Itu berarti kurang istiqomah. Saya mau beritahu, ada saya tambah satu lagi untuk kenangan. Saya boleh berbicara dengan kuda. Hebat kan? Hebat ini. Saya di sana ada pelihara kuda, pelihara kambing, pelihara. Jadi satu masa kuda saya nama Tofan. Kuda saya nama dia Tofan. Satu masa hilang. Hilang sudah 3 bulan kali. Saya cari tidak ketemu. Tapi karena kita ini baik kan orangnya, apabila anak-anak sekolah berjalan tuh, saya ada kereta Pajero, mobil Pajero. Saya bilang, sini naik. Dia Islam atau tidak Islam, tak apa, asal naik. Saya antar ke rumah dia. Tapi dalam perjalanan tuh, dia bilang, Ustaz, Tofan hilang kan? Iya, betul hilang tuh. Ada mereka ikat di hutan sana, Gouton nama dia. Hutan itu arti bahasa dusun bilang Gouton. Diikat sana dalam hutan. Oh, siapa yang ikat tuh? Ada orang sana, kampung. Dan kami sudah beritahu, ini kuda ustaz. Dia bilang, tidak. Ini kuda lomba yang terlepas. Wah, bertunduk saya lah. Jadi saya pergi jumpa dengan orang itu. Orang itu sedang bawa kayu, dan bawa parang. Saya bilang, Tuan, pakai bahasa dusun lah. Ini ada nampak kuda kah? Kuda saya terlepas lah, hilang. Oh, kuda ustaz hilang. Apa tanda-tanda kuda itu? Kan kuda itu ada tanda, macam mana pemilik dia itu. Saya mana ada pernah lihat tanda-tanda kuda itu. Iya, saya tidak pernah lihat tanda-tanda kuda itu. Tapi saya beritahu pada dia, begini. Saya akan cakap dengan kuda itu. Kalau kuda itu menjawab, memang itu adalah kuda saya. Wah, ustaz mau cakap dengan kuda? Iya, saya tadi. Kan aneh, dia begitu dia kampanye, dia panggil orang-orang kampung ini. Mari kita mau dengar, ustaz mau cakap dengan kuda. Jadi orang keluar rame-rame. Wah, dia tanya tanda-tanda saya tidak tahu, tapi saya mau cakap dengan kuda. Itu jadi orang kampung pun keluar rame-rame mau lihat keanehan. Bagaimana ustaz boleh bicara dengan kuda? Gouton itu dia ada mendaki sedikit. Jadi orang kampung banyak. Dia mau menyaksikan bagaimana ustaz mau cakap dengan kuda. Mendaki sana saya nampak kuda diikat di sana itu. Wah. Saya panggil, Tofan! Dia huru, dia bangun. Dia jawab, iya. Dia terus jawab, terus saya pilih peluk dia, saya tampar-tampar pipi dia. Bagaimana, kuda saya ke tidak? Iya ustaz. Iya ustaz, kuda ustaz itu. Main. Jadi cakap yang kuda itu begitulah cakap. Jadi memang kuda bukan cakap, bukan di ada sekolah. memang dia jawa. Dia kan tidak sekolah kan. Saya walaupun sekolah satu giat tapi boleh. Kemudian untuk Ustaz, bagaimana Ustaz bawa pulang dia? Oh senang, dia akan ikut saya di belakang kereta ini. Abis kuda itu biasanya saya kasih makan kan tiap hari. Jadi saya ikat kuda itu dekat di belakang Pajero. Saya pergi bisik telinga dia, kuda main-main, saya bukan betul-betul itu. Bukan betul-betul itu. Untuk mereka suspend saja, mereka heran-heran saja. Saya pergi kasih ini kuda bagus-bagus, saya ikat, kemudian saya cakap pada kuda itu, kau ikut pelan-pelan di dalam, di belakang Pajero ya. Saya pun staf Pajero, memanglah pelan-pelan dia ikutlah di belakang Pajero karena dia terikat. Mereka tepuk tangan semua. Ustaz ini bukan saja pandai mengajar manusia, tapi kuda pun dia boleh ajar. Terima kasih. Banyak lagi nanti. Iya. Dia bisa bikin pisau terbang. Saya masih. Dia orang melawan dia. Nanti ada pisau terbang ke kau. Yang main-main kau sama aku. Bisa terbang pisau? Oh, bisa. Tapi lain kali bercerita. Caranya bisa terbang ya, orangnya serius hati terus dilempar mati, terbang dia kan terbang. Tapi karena keyakinannya, kehebatannya, itu daerah yang anti-Islam itu semua sekarang Masya Allah. Sekarang saya jalan sama dia ke pasar kemana-mana Masya Allah, setiap orang hormat sama dia. Oke, teman sekalian, kita kasih beberapa orang kalau ada yang menanyakan. Saya sendiri punya banyak pertanyaan. Toto anytime sama Sabrang, tolong paling tidak satu usaha untuk menggali beliau. Karena masalah di sini bukan pinter, bukan kognitif, bukan ekspresi. Masalah di sini adalah keputusan-keputusan yang berani dalam kehidupan, bahkan menembus hal-hal yang mustahil dengan keyakinan yang buta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu muktasib, dua. Dua. Nama saya Mas Ahmad. Oke, nanti tolong berangkat dari mana? Satu lagi. Sebelum Mas Toto sama Sabrang juga, Patut pun boleh ya. Satu lagi. Kalau enggak ada silakan Ahmad dulu baru muntasib. Ahmad dulu, Ahmad. Sini Ahmad. Ya, tolong mikrofonnya sebelah sana Mas. Ahmad. Bergerak Anda ya. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Suparmen dari Semarang. Semarang. Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz Ismail aja lah. Saat Ustaz tadi dibilang adalah wilayahnya itu semua non Muslim, kemudian di situ terkenal dengan ekstrimnya karena orangnya bisa dikatakan sangar-sangar gitulah kalau bahasa Jawanya. Nah, bagaimana cara Ustaz itu kok bisa mengislamkan mereka? Apakah dengan apalah istilahnya, apa ya, apa cara pertama kok mereka itu bisa percaya kepada Ustaz? Iya kok kemudian mereka bisa langsung masuk Islam. Itu aja dari saya, terima kasih. Hebat ini pertanyaannya, memang hebat. Kunci perjuangan Ahmad bertanya ini memang hebat. Tadi saya cerita saya tinggal tuh di gubuk yang memang begini. Jadi di hutan ini mereka ini tinggalnya jauh-jauh. Jadi apabila mereka dengar ada guru hitam kan, mereka ingin tengok, mereka ingin lihat anak-anak itu. Jadi mereka lihat saya di luar macam saya dalam kebun binatang, Bang. Ayah, mereka tengok saya dari lubang-lubang itu. Apabila saya keluar buka pintu, mereka lari. Dia bilang, aku gusa, artinya kau tidak dapat mengejar, kau tidak dapat mengejar. Okay. Nanti saya masuk lagi, datang lagi ya mereka. Wah. Dalam hati saya, ini saya boleh tawan mereka ini semuanya. Jadi mulai saya belajar bahasa dia. belajar bahasa dia, mulai pandai sikit. Mereka sana kita belajar bahasa dia senang betul. Alhamdulillah, saya pandai bahasa dia sikit-sikit. Mereka bilang, Ustaz, kami mau belajar silat. Saya ini gak pandai silat, tapi seorang guru orang Indonesia bilang mesti, jangan bilang kau tidak pandai, harus pandai. Boleh, boleh saya ajar. Jadi belajar silat ini ada cara dia, ada buka gelanggang. Buka gelanggang, kita buat-buat saja, bukan saya tahu juga. Karena ajar pada orang yang bodoh kan. Jadi kita pintar sedikit, dia bilang kita pintar. Saya buat gelanggang ini, di tengah ini kasih lubang. Barulah taruh siram air. Kemudian di keliling ini, saya siram air keliling. Nama dia gores. Kalau masuk di gelanggang ini, jangan coba-coba nakal. Oh, hebat kan? Memang seorang pendekar itu mesti garang juga tuh. Setelah masuk ajar silat, ya kita kalau tumbuk saja, tangkis, pukul, memang pandai juga kan, ajar. Sudah beberapa hari itu mereka pun kesedapan. Kesedapan, Ustaz, kami mau belajar ilmu dalam lah. Dalam itu. Ya habis mereka nampak saya boleh makan beling kan. Api beling saya buat gitu boleh. Pada ilmunya Pak Abbas itu, sumum buking ini. Oh, saya bilang boleh. Ilmu dan jangankan itu, pisau pun, parang pun boleh terbang. Ya, gayang, nama dia gayang tuh pedang, pedang pun boleh terbang. Kamu boleh lompat kemana-mana, boleh. Tapi itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang mau ingin pandai ilmu dalaman, dia belajar Al-Quran. Berbondong-bondonglah mereka belajar Al-Quran. Ajar apa? Alif, ba, ta, alif, alif fataa, alif kasroi. Belajar lihat sembahyang. Sudah pandai mengaji, sudah pandai sembahyang, enggak belajar lagi ilmu. Lupa sudah. Jadi anak-anak kecil-kecil murid-murid saya yang sudah percaya macam antum ini, ya, mereka sana ada menyembahan nama dia Kinarengan. Kinarengan itu Tuhan juga, tapi mereka percaya pada batu, ya, batu-batu besar, kayu-kayu yang boleh memberikan satu kekuatan. Ini psikologi saja nih kan. Kalau malam saya cari murid-murid yang kecil. Memang saya buat suruh sendiri. Kemudian anak-anak yang sudah pandai mengaji tinggal dengan saya. Jadi malam saya bawa jalan. Di mana tempat-tempat yang dianggap angker itu, saya duduk-duduk di situ. Wah, saya duduk saja di situ. Budak-budak ini 3 orang saya bawa. Kemudian kayu pokok yang pohon yang bilang besar itu dianggap angker itu, wah, saya pun berdiri di situ. Pukul-pukul pokok itu. Nah, dulu tidak ada surat kabar. Ya. Jadi besoknya itu, anak-anak kan cerita. Itu surat kabar saya. Cerita pada ibu bapak mereka. Oh, Ustaz itu berani betul. Tengah malam kami bawa jalan. Pergi berdiri, oh tidak apa-apa nih. Berdiri tempat ini, sembahan begini. Oh, mulailah. Jadi mulai dari situ orang pun banyak datang. Saya suka kumpul-kumpul mereka, kasih minum, ya, kasih minum. Mereka suka minum tape, tape itu untuk minum mabok-mabok, ya. Koyak tuak, tape daripada beras mereka buat mabok. Jadi kita mesti tes. Kita mau jagonya kan, kita cari yang paling jago di kampung itu siapa. Mereka datanglah pemuda-pemuda yang jago. Saya cari yang paling jago. Ah, sini. Mereka yang ada tes kepala pun boleh, tes tangan pun boleh, tes kaki pun boleh. Siapa kuat. Tapi saya cari yang paling jago itu tes kepala. Saya pegang kepala dia. Saya kira tiga kau pun antuk, kita macam kambing itu lah. Gitu kan? Hah? Aduh kepala. Tapi kita mesti pintar, paham gak? Mesti pintar. Saya tak aduh pakai ini, saya hentam dia di sini. Iya kan Pak? Kepala saya kan biasa main bola, tap, main takro, tap, biasa. Dia kan di sini, santap. Oh, pening dia. Oh, pening. Jadi saya tanya, mau lagi? Ulah, oh, dia cukup. Main tago, cukup, ampun, minta maaf dia. Ayah, kalau saya kerja lagi kan, sebelah lagi, tambah pening lagi. Saya tanya lagi, aku mau gak? Tidak, tidak, tidak. Kau mau gak? Tidak, tidak. Mau gak? Mau gak? Tidak. Jadi semua kalah sudah. Dan itu adalah taktik saja. Bagaimana mengalahkan orang yang kuat tetapi bodoh. Nah, iya kan? Kita semua boleh buat dengan matlamat kebaikan, menegakkan kebenaran. Ini coba. Insya Allah kita menuju kewawasan, membangun Indonesia indah ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi beliau ini di Malaysia enggak tahu 30 tahun lebih ya. Oh, mau 50 tahun. Mau 50 tahun tapi beliau ini presiden Berkisah. Berkisah itu perhimpunan keluarga Indonesia di Sabah. Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. Jadi tidak jelas ini orang Malaysia atau orang Indonesia. Nah, tapi kelihatannya enggak ada masalah karena orang Indonesia konjennya di apa namanya? Konjen apa itu? Konsulat Jenderal juga semuanya membutuhkan dia, Malaysianya juga tidak tuduh-tuduh macam-macam karena membutuhkan dia. Kalau ada dia kan beres masalah, mau Batak, mau karena mau orang Batak, mau orang mana. Saya ketemu sama semua anak buah dia yang pengusaha-pengusaha, orang gede-gede, orang jago-jago, badannya juga gede-gede. Bagaimana kau bisa mimpin orang besar-besar sebelah? Jadi dia tipu-tipu aja. Allah Israel, Israel ya. Subhanallah. Padahal satu G ya. Bayangnya satu G kayak aku ya. Yes. Oke, teman sekalian, saya mau tasib, silakan. Asip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtasib, Pak. Mau tanya, Pak. Iya. Bapak sudah mempraktekkan sami'na wa atho'na. Taatnya sangat kuat, yakinnya sangat kuat, brandingnya sangat kuat. Ya, saya malu Pak, belum bisa mengamalkan itu. Karena banyak kacau pikiran. Halo. Gini Pak, kan Indonesia sudah dalam pembukaan itu ya. Atas rahmat berkat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaannya. Gitu ya. Itu kan namanya apa? Yakin bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Tapi sekarang ya termasuk saya generasi sekarang nih seperti kurang yakin. Sepertinya kalau ingin sukses, ingin tuflihun itu bukan karena sabar, bukan karena menguatkan sabar, bukan karena menjaga kewaspadaan untuk jaga perbatasan dan bertakwa, tapi untuk sukses itu harus hutang dulu, harus hutang bank dunia, harus ikut aturan bank dunia itu. Seperti itu, jadi nggak punya kedaulatan itu. Ya termasuk saya juga. Saya dapat pelajaran tadi bagaimana Pak Ismail melamar ibu punya kedaulatan, walau hitam, walau apa, tapi berani, berani, masya Allah, itu saya hebat, salutnya. Bagi yang jomblo-jomblo ini belajar bagi ini pengamalan Pak Ismail ini. Percaya diri, yakin, insya Allah dapat sukses, dapat jodoh, amin itu. Itu dalam melamar, dalam berdakwah, dalam itu yakinnya kuat sekali. bagaimana Indonesia Nusantara ini bisa bisa seperti keyakinan Pak Ismail ini dalam menjaga jati dirinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hebat sekali pertanyaannya. Saya ingatkan pada tuan-tuan sekalian yang masih muda lah, yang tua tidak. Kawin itu pakai cinta, tidak perlu pakai duit. Ya, saya cinta dia, dia cinta saya, kita sepakat kawin. Memang orang tua akan setuju juga. Jadi yang bujang ini jangan lama-lama, paham? Untuk melahirkan generasi yang kezarin akhroj syatu fa'azaru fastaglazu fastawana suki. Wah, hebat. Kita jadi Allah punya rahasia. Jangan mengeluh. Allah punya rahasia. Kalaulah Indonesia menikmati kemakmuran yang merata, barangkali saya tidak mau merantau. Saya tidak mau merantau, berhijrah ke Tambunan. Rahasia Allah. Karena kepepet, karena ketidakpuasan, saya merantau. Di sana baru rupanya kita ini adalah benih-benih yang murni, yang hebat. Saya berangkat ke Hong Kong. Yang membangun Hong Kong Islam itu adalah TKI-TKI. Di Malaysia, kita lihat makmur. Membangun Malaysia itu adalah orang-orang Indonesia, TKI-TKI. Jadi itu adalah semua rahasia Allah. Dengan kesulitan itu maka kita bertebar di muka bumi ini. Tapi dengan matlamat li ilahi kalimatillah. Jadi ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja, tapi berusaha untuk mengangkat pimpinan yang taat kepada peraturan Allah. Kita punya kewajiban. Dan sampaikan kepada siapapun juga, kita punya kewajiban untuk menentukan masa depan negara kita. Bagaimana min haitsu la yahtasib. Bagaimana? Tidak disangka-sangka kok malam ini boleh ketemu dengan saya. Iya. Tidak disangka-sangka malam ini ditakdirkan Allah kita boleh ketemu. Maka banyak pintu-pintu rahasia Allah bagi pada saya. Saya ceritakan pada tuan-tuan. Semuanya tidak ada mustahil. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Buatlah. Terima kasih. Putaran mohon saya. Oke. Tidak fair kalau saya tidak memohon kepada ibu kalau ada sesuatu yang mau dikemukakan untuk pelajaran adik-adik, anak-anak semua, Bu. Kalau ada, Bu, monggo. Gimana ceritanya dulu? Kok gelem lho, Bu? Sudah ini. Boten, Bu. Boten, nggih. Tapi ini dahsyat ini dua orang ini ya. Ibu cakap bahasa Jawa. Jadi, kamu sudah paham. Jadi dia tidak mau ngomong karena dia orang Jawa. Jadi tidak perlu ngomong. Orang Jawa itu begitu. Dia diam, tapi bekerja. Hebat betul. Pak Muzayyin, betul.